Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman kathira amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan masih tentang penjazm yang menjazmkan dua fi'il sekaligus pada umumnya. Sudah kita ambil in, man, ma, mahma, idma, ayu. Lanjutkan setelahnya mata, aina, ayana, anna, haithuma. Ini semua ya, mata, aina, ayana, anna, haithuma, dharf dia, sehingga dia mahalnya nasab, menunjukkan keterangan apa mata, kapan, hah, zaman. Kalau aina di mana, makan. Ayyana di mana juga, anna sama juga dengan ayyana. Haithuma tempat. Ya, haithuma untuk tempat, tapi terkadang digunakan untuk waktu, seringnya untuk tempat. Mata ya sekarang ya. Ya, mata. Di antara contohnya adalah mata taltafit ila wajibika tanal ridha rabbik. Kapan saja engkau memperhatikan kewajibanmu, ya, tanal ridha rabbik, pasti kamu akan mendapatkan ridha dari Rabbmu. I'rabnya bagaimana? Mata, mata ismu syarat jazim, yajzimu fi'laini, al-awwal yang pertama disebut dengan fi'lu syarat, wasani disebut dengan apa? Jawabu asyarat. Dan mata di situ mabni ala sukun fi mahalli nasbin ala dzarfiyah, sebagai dzaraf. Nanti insyaallah kita akan memasuki pembahasan tentang dzaraf. Jadi dzaraf itu mansub, yang mansub bukan hanya maf'ul bih, dzaraf juga mansub. Cuma mata di sini karena dia mabni, maka i'rabnya mahalli, pada mahalnya nasab ya. Kemudian taltafit, taltafit dari iltafata yaltafitu, anta taltafitu, dijazmkan dengan mata menjadi apa? Mata taltafit. Taltafit fi'lu, fi'lu mudhari, fi'lu syarat, madzumun bi mata, wa alamatu jazmihi as-sukun, wa fa'iluhu dhamirun mustatir fihi wujuban taqdiru anta ila wajibik. Di sini jar majrur muta'alliq dengan taltafit. Tanal, tanal itu dari nala, yanalu, anta tanalu, dijazmkan dengan mata menjadi tanal, dibuang apa alifnya karena dia huruf illah. Tanal, maka tanal fi'lun mudhari, jawabu syarat, madzumun bi mata, wa alamatu jazmihi as-sukun, wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiru anta ridha, itu maf'ulun bi ya mansub, wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah ala akhirih, karena dia ta'adzur, ta'adzur. Dan dia mudhaf rabbika, mudhafun ilaih. Contoh yang lain. Mata ta'ti misalkan. Mata ta'ti zaidan tanal khaira. Kapan saja engkau dapati zaid, niscaya engkau akan mendapati kebaikan. Karena zaid adalah seorang yang berilmu misalkan. Mata ta'ti zaidan tanal khaira. I'rabnya bagaimana mata? Ismu syarat jazimun, yajzimu fi'laini, mabniun ala sukun fi mahali nasbin ala dzarfiyah, sebagai dzaraf. Ta'ti dari ata, ya'ti, anta, ta'ti, dimasuki penjazm menjadi apa? Mata ta'ti, madzumun bimata wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah wa huwa al-ya, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiru anta zaidan maf'ulun bih man sub, wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahira ala akhiri. Tanal seperti yang sebelumnya, fi'lun jawab syarat ya, fi'lun mudhari jawab syarat, madzumun bimata wa alamatu jazmihi as-sukun, wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiru anta khairan mahfulun bihnya. Ya, bukan nala, nala yanalu, tapi nama yanamu. Ya, dijazmkan tanam, tanal ya, dijazmkan dengan sukun dan dibuang di situ alifnya karena pertemuan dua sukun. Nala ya nalu tanalu. Dijazimkan tanal, kan aslinya seperti itu. Tanal. Karena ada pertemuan dua sukun, sukunya ada pada alif dan sukunya ada pada lam, ini memberatkan. Maka yang dibuang huruf illah itu alif. Tanal. Tanam. Ya. Dan yang semisalnya. Bisa dikiaskan dengan contoh yang lain, kapan saja kamu atau saya begini, maka akibatnya seperti ini. Balasannya seperti ini. Contohnya apa? Mata. Takhsyallah. Kapan engkau takut kepada Allah? Apa berarti? Kalau kamu takut kepada Allah, balasannya apa? Yang didapatkan? Mata. Takhsyallah. Taslam. Min ma'asyati. Engkau akan selamat dari berbuat kemaksiatan kepadanya. Iya kan? Kalau takut. Mata. Takhsyallah. Mata. I'rabnya apa? Fi'lu syarat. Jazim. Yajzimu fi'lain. Mabniun ala sukun fi mahalli nasbin ala dharfiyah takhsha. Dari khashiya, khashiya yakhsha, anta takhsha. Dijazumkan takhsha. Maka takhsha fi'lun mudhari' fi'lu syarat madzumun bimata wa alamatu jazbihi hadhu harfil illah bahwa al-alif wa fa'ilu damirun mustatirun fihi wujuban taqtiru anta. Iya. Wa fa'iluhu damirun anta. Kemudian lafdul jalalallah. Fa'iluhu sudah belum tadi di Arab? Belum ya? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiru anta. Ya kalau mau diganti musanna, ya mukhatabnya boleh. Ataupun jamak. Takhsyau berarti kan. Mata takhsyau rabbakum misalkan. Taslamu misalkan. Kalian selamat min ma'asyati, dari berbuat ma'asyat kepadanya. Tinggal disesuaikan aja. Ya. Lanjutkan tadi. Fa'ilu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiru anta. Kemudian lafdul jalal Allah mafulun bih. Mansub. Ala ta'zim mansub. Ya, kemudian tadi apa? Taslam. Fi'il mudhari'. Jawab syarat. Madzumun bima ta'alamatu jizmihi. As-sukunnya. Seperti biasa fa'ilnya. Dhamir mustatir fihi wujuban. Kalau untuk musanna. Mata takhsyaya misalkan ya. Ya, tanda jazmnya apa? Takhsyaya. Takhsyau. Hadfun nun li'ana minal. Afal khumsah. Ya. Taslama, taslamu, ya. Disesuaikan aja ya. Ya. Kemudian berikutnya, setelah apa? Mata, aina. Ya. Aina ini tidak datang dalam Al-Quran sebagai isim syarat yang menjazmkan kecuali dalam keadaan bergandengan dengan ma. Ya, dengan ma aina ma. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ya. Ada lagi aina ma? Aina ma fa aina ma kuntum fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah atau yang semisal itu. Ya. Jadi aina tidak datang dalam Al-Quran kecuali bergandengan dengan ma. Aslinya aina ditambahkan dengan ma tambahan. Aina ma. Ya. Contoh dalam Al-Quran tadi yang sudah disebutkan ayatnya. Aina ma takunu yudrik kumul maut. I'rabnya bagaimana? Aina ismu syarat jazimun yajzimu fi'lain. Al-awal disebutkan tidak apa-apa. Fi'lu syarat wa tsani jawabuhu. Ya, mabni ala al-fathi fi mahalli nasbin ala dharfiyah, dharfiyah zamaniyah, ya kan? Dharf zaman kan? Aina dharf zaman makan, makaniyah ya. Dharf makan, makaniyah. Di mana ya? Tempat berarti. Maknya zaidah. Untuk apa? Tambahan. Kemudian kalau dalam Al-Quran tidak boleh dikatakan zaidah. Ya, karena kesannya tidak baik seolah-olah dalam Al-Quran ada sesuatu yang tidak bermanfaat tambah. Sehingga diganti dengan bahasa silah atau taukid, karena memang maknanya itu taukid, untuk taukid ataupun silah, karena dia dengan dimasuki ma menjadi perantara untuk membaguskan lafadznya. Takunu fi'lun mudhari' fi'lu syarat madzumun bi ai nama atau bi aina wa alamatu jazmihi hadfun nun ya li'annahu minal afal khamsah. Ya. Kemudian al-wawu Dhamirun. Apa? Dhamir mutasil. Hamdalah subhali. Rafin. Isimnya apa? Kana. Kalau kananya dianggap kana yang nakisah. Tapi kalau kananya dibawa kepada kana yang tamah, ya fa'il. Boleh juga. Pada contoh ini, takunu bisa ketakun yang tamah. Berarti dia membutuhkan kepada fa'il. Kalau takunu atau kananya yang nakisah, butuh kepada isim dan khabarnya ini belum ya. Ini boleh fa'il tadi. Kemudian, yudrikkumul maut. Yudrik. Fi'il mudhari'. Jawab syarat. Madzumun bi aina. Atau bi ainama juga enggak apa-apa. Wa alamatu jazbihi asukun. Kaf yudrikkum dhamir muttasil mabni ala dhom fi mahalli nasbi naful bih. Naful bihnya itu. Mimnya alamatul jamak, tanda jamak saja. Al mautu fa'ilnya yudrik. Fa'il marfu' wa alamatu rafi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Contoh yang lain seperti aynama tatawajjah talqa sadiqan. Kemanapun ya. Kemanapun engkau menuju, mengarah, talqa sadiqan, pasti engkau akan mendapati teman. I'rabnya bagaimana? Aynama, ayna, apa ismu, syarat jazimun, yajzimu fi'lain. Ya. Mabniun ala al-fath, fi mahali nasbin, ala dhurfiyah sebagai dhurf. Dhurf itu mansub, kayak mahful mansub. Maknya, apa? Zaidah. Di selain ayat Al-Quran boleh kita katakan Zaidah. Tatawajjah. Dari tawajjaha. Yatawajjahu. Anta tatawajjahu. Mengarah, menuju. Dijazmkan menjadi tatawajjah. Tatawajjah. Fi'lun mudhari. Fi'lu syarat. Madzum bi'ayna. Wa alamatu jazmi as-sukun. Wa fa'iluhu. Dhamirun. Mutasir fihi. Mutasatir fihi. Wujuban taqdiru. Anta. Talqa. Dari laqiya yalqa. Laqiya. Fi'l madhinya. Mudah yalqa anta talqa. Dijazumkan menjadi talqa. Menjumpai, mendapati. Talqa adalah apa? Fi'ilun mudhari' jawab syarat madzumun bi'ayna wa alamatu jazmihi hadfu harfi illah wa huwa al-alif wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiru anta sadiqan maful'un bi mansub. Mudah kan? Diganti untuk musanna boleh. Aina ma tatawajjaha. Dua orang. Tatawajjahu. Dan seterusnya. Disesuaikan. Tatawajjahi. Satu orang wanita. Ya. Silakan. Boleh dirubah-rubah. Apalagi silakan. Contoh yang lain tambahkan. Aynama yuwajjihu la yakti bi khair. Dari antum sendiri contohnya. Apa? Kemanapun. Aynama. Dimana saja. Engkau. Hah? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Aynama kuntum. Ya di situ. Aynama kuntum. Ya. Apa contoh yang lain? Bahasa. Antum misalnya bikin contoh sendiri. Ya. Dikiaskan. Kemana saja. Apa? Aynama. Enggak mesti tatawajjah. Ya. Aynama takum. Dimana saja kamu berdiri. Akum saya juga berdiri situ. Ini jangan sudah sulit. Iya, itu aja. Aina ma taskun askun. Di mana saja kamu tinggal, ya saya mau tinggal di situ. Enggak usah sulit-sulit. Kemudian, setelah aina, ya, apa? Ayyana. Apa contohnya ayyana? Ya, seperti ayyana ya, untuk zaman juga sama. Ya mabni ala sukun fi mahalli nasbin ala dharfiyah az-zamaniyah. Ayyana tasil ya. Ar-rahima talqa ajran. Kapan saja engkau sambung silaturahim, hubungan rahim dengan karib kerabatmu. Jadi kalau silaturahim itu menyambung hubungan dengan karib kerabat ya. Kalau dengan teman ziarah ya. Kadang kita bermuda-muda. Mau silaturahmi kemana? Teman saya. Kalau sudah ada hubungan rahim ada dengan apa? Sama-sama anaknya, keturunannya Nabi Adam itu. Itu ziarah ya. Ayyana tasil ya tasil, kalau disambung aina ma ayyana tasilir rahima, kalau dihentikan aina ayyana tasil ar rahima talqa ajron, ya talqa ajron. Bagaimana i'rabnya? Ayyana ismu syartin apa jazimin yajzimu fi'lain. Kalau mau dilanjut boleh, al-awwal fi'il syart wa tsani jawabuhu mabniyun 'alal al-fath fi mahalli nasbin 'ala dzarfiyah az-zamaniyah, dzarf zaman waktu. Berarti apa terjemahannya? Ayyana kapan saja, iya kan? Kalau tempat biasa di mana saja, ya. Kalau dzarfuz zaman kapan saja. Ya, berarti kapan saja engkau menyambung hubungan rahimmu talqa ajron, engkau akan mendapati pahala. Ah, tasil dari wasola yasilu, menyambung. Wasola yasilu, anta tasilu, dijazamkan menjadi ayyana tasil, karena setelahnya adalah alif lam ar-rahim, maka tasili dibacanya, karena pertemuan dari sukun dengan tasil, sukun ar-rahim sukun, maka dikasih kasrah aridah tasilir rahim untuk melepaskan dari pertemuan dua sukun. Ayyana tasilir rahim. Ya. Ah, tasil bagaimana? Fi'lun mudhari'un. Ya, fi'lu syarat majzumun bi ayyana wa alamatu jazmi as-sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir fihi wujuban taqdiru anta. Kalau mau dijelaskan kenapa dikasrah wa kusira dan dikasrah litakhallus min iltiqa'is sakinain, untuk meloloskan diri dari pertemuan dua sukun. Ya. Ar-rahima fi'lun maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbi al-fathah al-zahiru ala akhiri talqa, dari laqiya yalqa, anta talqa, dijazumkan dengan ayyana menjadi ayyana talqa. Fi'lun mudari'un jawab syarat majzumun bi ayyana wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah wa huwa al-alif asin talqa, wa fa'ilu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiru anta ajran maf'ulun bihnya. Nah, itu maknanya apa? Zaman. Kapan saja. Apa lagi? Ayyana ta'kul, kapan saja kamu makan? Akul, saya juga akan makan. Terlalu antum pengen bikin contoh yang hebat sih ya mungkin, jadi enggak dapat-dapat. Ayyana ta'kul, akul, kapan saja kamu makan? Saya akan makan. Iya. Ayyana tasum, asum. Muqallid berarti ini ya. Ah. Contoh yang lain? Bisa kan mengiaskannya? Insyaallah bisa ya. Kemudian ya, berikutnya adalah apa? Anna. Ya. Apa contohnya? Anna. Ini untuk makan anna tuh. Di mana? Seperti aina. Aina ma. Ya. Apa contohnya? Anna ta'tini ukrimka. Anna ta'tini ukrimka. Kapan saja kamu datang kepadaku, pasti aku akan memuliakanku. Jadi jawab syarat itu menunjukkan makna kepastian. Ya. Anna ta'tini ukrimka. Kapan saja. Atau bukan kapan saja. Makan. Di mana saja. Ya, di mana saja. Engkau datang ya aku, pasti aku akan memuliakanmu. I'rabnya bagaimana? Anna, anna ismu syarat jazim yajzimu fi'laini al-awwal fi'lu syarat wa tsani jawabuhu mabniun 'ala sukun, ya kan? Anna sukun kan alifnya. Fi mahalli nasbin 'ala dzarfiyah al-makaniyah, dzarf makan ya. Menunjukkan tempat, di mana saja. Ya. Kemudian ta'tini dari ata ya'ti, anta ta'ti, dijazmkan dengan anna anna ta'ti. Nunnya lil wiqayah. Lil wiqayah. Apa sih nun wiqayah? Nun yang didatangkan untuk menjaga fi'il agar jangan sampai dikasrah karena bersambung dengan ya. Ya. Ya apa? Mutakallim. Seandainya tidak ada nunnya, jadikan dikasrah. Aina ta'ti, ya kan? Sedangkan kasroh itu khususnya apa? Isim kan? Ya dijaga itu fi'il dengan ditambahkan apa? Nun wiqayah. Ya. Anna ta'tini Bagaimana taktini i'rabnya? Fi'lun. Fi'lun mudhari'in, fi'lu syarat majzumun bi fi anna wa alamatu jazmihi hadfu harfi al-illa wa huwa al ya ta'ti. Ya ta'tini. Ya. Agar jangan sampai dia fi'il ya langsung bertemu dengan ya mutakallim. Kemudian nunnya atau fa'ilnya dulu ya. Fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiru anta. Nunnya lil wiqayah, lil wiqayah. Kemudian ya dhamirun muttasilun mabniyun ala as-sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Kapan saja kamu datang kepadaku, maf'ulun apa? Ya maf'ulun bi. Ya. Saya insyaallah ya untuk makan pokoknya sih. Anna, silakan tambahkan lagi. Kapan, di mana saja? Anna. Ya. Anna tadhhab, ke mana saja kamu pergi? Apa? Apa? Apa berarti? Attabi'ka. Ya. Saya akan ikut kepadamu. Ya, attabi'ka. Attabi'ka. Ya. Dan semisal itu. Ya. Kemudian haitsuma. Ya. Haitsuma juga untuk keterangan apa? Tempat, seringnya demikian. Ya. Dalam ayat Al-Quran juga ada apa? Haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ya. Dimanapun kalian berada, maka arahkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram. I'rabnya bagaimana? Haitsu ismu syarat jazim yajzimu fi'laini al-awwal fi'lu syarat wa tsani jawabuhu mabniun ala ad-dhamm ala ad-dhamm fi mahalli nas bin ala adzarfiyah al-makaniyah dzarf makan maknya silah atau li tau taukid itu taukid. Kemudian yang setelahnya wa haitsuma kuntum. Kuntumnya berarti maknya tadi kan itu apa? Silah. Ya, kuntum kana dengan antum jadi kuntum. Ya. Apa? Kana kuntum itu apa? Kana fi'lun ma'ab mabni ala as-sukun litisolihi bidomiri rafin mutaharik, ya kan? Ini, ya. Kemudian pada mahalnya jazm dia. Nanti insyaAllah akan kita bahas juga. Ya. Model-model fi'il syarat. Dan juga jawab syarat. Kemudian taknya bamir mutasil mabni ala abdom fi mahali rafin fa'il. Seandainya kita jadikan karenanya tam. Mimnya alamatul jama' saja. Ya, kemudian fa rabitoh li jawab syarat. Didatangkan untuk mengikat jawab syarat. Ini juga akan kita bahas nanti insyaAllah. Ya. Contoh yang lain. Haithuma tastaqim. Ini ucapan penyair. Haithuma tastaqim. Yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azmani. Haithuma tastaqim. Di mana saja kamu istiqamah. Yuqaddir lakallahu najahan. Pasti Allah akan menakdirkan untukmu najahan. Kesuksesan. Fi ghabiril azman. Ghabir itu adalah di antara lafaz yang mengandungi dua makna yang berlawanan. Bisa ghabir itu bermakna waktu yang sisa, tersisa. Atau waktu yang telah lewat. Ghabir. Ya, tapi yang di sini lebih tepat waktu yang tersisa dari hidupmu. Fi ghabiril azman, di waktu mendatang, di waktu sisanya. Ya, ghabir kadang bermakna apa? Waktu yang telah lewat, kadang yang akan datang. Yang akan datang dari waktu di sini. I'rabnya bagaimana? Haitsuma tastaqim. Istaqama yastaqimu anta tastaqimu. Dijazmkan dengan haitsuma jadi haitsuma tastaqim. Haitsuma haitsu ismu syarat jazim yajzimu fi'lain mabni ala dhamm fi mahalli nasbin ala dzarfiyah al makaniyah maknya zaidah. Tastaqim fi'lun mudhari' majzumun bihaitsuma atau bihaitsu wa alamatu jazmi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun مستتر فيه وجوبا تعطل أنت يقدر قدر يقدر يقدر يجزم كان حيث ما جريه يقدر يقدر فعل المضارع جواب شرط مجزوم بحيث وعلامة الجزم السكون لك itu جر مجرور متعلق dengan يقدر الله لفظ الجلال الله sebagai فاعل dari يقدر مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره dan seterusnya itu حيث ما silakan digiaskan juga maknanya di mana saja ya حيث ما apa lagi di mana saja حيث ما silakan ditambahkan di mana saja engkau حيث ما تحفظ di mana saja engkau menjaga apa hudud Allah yang batas-batas Allah atau syariat Allah apa taslam ya, misalnya kau selamat dari minal asam dari dosa-dosa ya tapi misal itu silakan dihiaskan ya kemudian berikutnya kaifama ya kaifama yang mengatakan bahwasanya kaifama adalah isim syarat yang menjazmkan dua fiil mubarak sekaligus ya itu madhabnya orang-orang Kufah adapun orang-orang Basrah menganggapnya lahan kekeliruan ketika menjadikan kaifama sebagai salah satu dari isim yang menjazmkan dua fiil sekaligus yang jelas di sini Ibnu Jurum madhabnya siapa orang-orang Kufah sehingga beliau memasukkan kaifama sebagai salah satu dari adat yang menjazmkan dua fiil mubarak ya contohnya kaifama takunil ummatu takunil wulatu i'rabnya kaifa hal kaifama takunil ummah bagaimana keadaan umatnya masyarakatnya maka demikian pula keadaan para penguasanya kalau masyarakatnya soleh taat kepada Allah maka niscaya akan diberikan oleh Allah penguasa-penguasa yang soleh pula dan sebaliknya kalau umatnya itu adalah umat yang zalim ya, niscaya akan disiksa ataupun ditimbakan kepada mereka para penguasa yang zalim pula. Ya. I'rabnya di sini bagaimana? Kaifa ma takunil ummatu yakunil wulatu. Ya. Hah, kaifa ma? Ya, kaifa ma? Kaifa isminya. Kaifa itu ismu syarat jazim yazimu fi'lain mabni 'ala al-fathhi pada mahalnya nasab sebagai hal. Ya. Hal juga mansub nanti belum ya bahasanya hal juga mansub. Ya. Atau juga dia bisa dijadikan sebagai khobarnya takun. Jadi takun di sini bisa dari kana yang tamah. Kana yang tamah itu adalah kana yang butuh kepada fa'il saja. Adapun kana yang naqisah adalah kana yang butuh kepada isim dan khobarnya nanti insya Allah juga akan masuk pembahasannya. Kita jadikan saja takun di sini apa? Yang tamah yang butuh kepada fa'il maka al ummatu fa'ilnya takun. Ya, fa'ilnya apa? Takun atau takun dulu di i'rab takun fi'lun mudhari'un fi'lu syarat majzumun bi kaifa wa alamatu jazmi as-sukun. Kenapa di kasrah di sini takunil ummatu bukan takunal karena ada pertemuan dua sukun. Sukunnya ada pada nun dan sukunnya ada pada al ummah. Ya, kemudian al ummatu fa'ilnya takun marfu' wa alamatu rafi'i ad-dhammah الظاهر على آخر يكون الولاة يكون فعل المضارع جاوب شرط مجزوم بكيف وعلامة الجزم السكون juga ya kemudian الولاة sebagai fa'ilnya يكون ya. Contoh yang lain كيف تعامل الناس يعاملوك bagaimana engkau bermuamalah dengan manusia maka mereka pun akan bermuamalah kepadamu dengan cara seperti itu bagaimana cara engkau bermuamalah kepada manusia maka mereka pun akan bermuamalah kepadamu dengan cara tersebut. Bagaimana i'rabnya kaifa tu'amil an-nasa kaifa ismu syarat jazim yajzimu fi'lain mabni 'ala al-fath fi mahalli nasbin ya 'ala al-hal bi hal tu'amil fi'lun mudhari' ya fi'lu syarat majzumun bi kaifa wa 'alamatu jazmi as-sukun وفعله ضمير مستتر فيه تقديره أنت الناس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره يعاملوك يعاملوك أبينه فعل mudari'un. Jawabu syarat madzumun bi kaifa. Wa alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu minal. Aslinya apa? Yu'amiluka, yu'amilunaka. Karena dijazmkan dengan kaifa, maka dibuang apa? Nunnya. Wal wawu dhamirun muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli rafin fa. Fa'il kaf dhamir muttasil mabni 'ala al-fathi fi mahalli nasbin maf'ulun. Maf'ulun bih. Nah, seperti itu. Ya. Satu lagi ya. Yaitu apa? Iza. Ya. Sebutkan iza fi syi'ri khasa. Ini hanya terjadi pada apa? Syi'ir saja. Seperti dalam ucapan penyair. Istaghni ma'aghnaka rabbuka bil-ghina. Wa iza tusibka khasasatun fatajammali. Istaghni. Hendaknya engkau merasa cukup. Ya, dengan apa yang aghnaka rabbuka Allah berikan kepadamu bil ghina, dari kecukupan, dari kekayaan. Ya, wa idza tusibka khasasatun, dan jika engkau ditimpa kemiskinan, kekurangan, fatajammali, berhiaslah seolah-olah engkau tidak tertimpa apa? Kesusahan. Ya. Di sini mana yang menjadi bahasan di sini? Wa idza tusibka khasasatun fatajammali. Ya, fatajammali. Coba di i'rab. Iza. Ismu syarat. Ya. Jazim. Yazimu fi'lain. Pada mahalnya apa? Nasab ala dharfiyah. Zamaniyah. Untuk zaman yang akan datang. Iza itu. Ya kan? Iza. Nanti kalau kamu. Ya kan? Ditimpa. Kalau id. Untuk yang telah lewat. Ya. Ya. Dilanjutkan silakan. Fi mahali nasbin ala dharfiyah. Tusib. Tusib dari. Asaba yusibu. Ya. Tusib fi'il mudhari' ya. Fi'il syarat madzumun bi idza wa alamatu jazmi as-sukun. Al-kaf dhamirun muttasil mabni 'ala al-fathi mahalli nasbin maf'ulun bi. Khasasatun fa'ilnya tusib itu. Apabila khasasa kesulitan ya, kemiskinan, kekurangan tusibka menimpamu. Khasasa fa'il mar marfu alamat rafi ad-dhamma dhahir ala fa itu waqi'ah fi jawab syarat, fa yang jatuh pada jawab syarat, nanti insyaallah akan kita jelaskan situ. Tajammal itu fil amr. Nah, ini ketika jawab syaratnya itu fil amr, ini tidak cocok untuk dijadikan sebagai jawab syarat, maka dikasih fa ya, sehingga untuk menyelaraskan fa-nya itu ya. Tajammal fil amr ya, tajammala ya tajammalu, tajammal gitu ya, perhiaslah. Dia mabni ala sukun. Ya. Kenapa di harakat kasrah? Karena qafiyah bait yang ikuti yang sebelumnya. Kasrah, kasrah, kasrah. Artinya fatajammal. Karena memperhatikan qafiyah akhir-akhir bait. Fa'alnya dhamir mustatir fihi wujuban taqdiran anta. Tajam tafa'al, tafa'ala ya tafa'alu, tafa'al. Tasabbara ya tasabbaru, apa? Tasabbar. Tasabbar fi lamarnya. Tasabbur. Isimnya. Nah, selesai ya. Dengan ini pembahasan dari apa? Al-jawazim, yang itu terbagi kepada dua macam penjazam. Yang pertama yang menjazamkan dua fi'il sekaligus yang pertama yang menjazamkan satu fi'il saja. Ya, lam, lamma, alam, alamma, lamul amr wa du'a, la fin nahyi wa du'a. Dan yang kedua yang menjazamkan dua fi'il sekaligus, yaitu in, man, ma, mahma, idma, ayu, mata, aina, ayana, anna, haithuma, kaifa, dan idha. Pada syair saja. Dan adawat yang menjazmkan dua fi'il sekaligus ini ada empat macam. Macam yang pertama apa? Yang disepakati ke hurufannya itu apa? In. Dan yang kedua yang disepakati ke isimannya ada sembilan. Apa saja? Man, ma, ayu, mata, aina, ayana, anna, haithuma, kaifama, idha ya. Kemudian yang berikutnya adawat yang dia apa? Diperselisihkan, tapi yang sahih dia adalah sebagai huruf, yaitu apa? Idma. Dan yang keempat adawat yang diperselisihkan keisiman dan kehurufannya, tapi yang roji yang sahih dia adalah isim, yaitu apa? Mah, mah, ma. Ya. Hmm? Semuanya? 19. Ya, coba hitung. Lam. Lamma, alam. Alamma, lamur ami wa du'a, jadi satu. Lam finnahi wa du'a. In. man, ya, ma, man, ama, idma, ayu, mata, ayana, anna, haithuma, kaifama. Ah, itu idanya karena pada syair khusus gitu. Karena dia mungkin hanya pada syair maka tidak dihitung. Ya. Nah. Tadi diperhatikan ya terkait dengan cara mengi'rabnya khususnya pada adawat yang dia datang sebagai isim. Ya. Pada contoh apa? Mata, aina, ayyana, anna, haitsuma ini senantiasa melazimi nasab sebagai dzaraf. Ada yang dzarafnya dzaraf apa? Zaman. Mana yang dzarafnya dzaraf zaman? Mata. Kemudian apa lagi? Ayyana dzarafnya dzaraf apa? Hah? Ayyana zaman. Ya. Mata. Ayyana tadi apa? Zaman juga ya. Betul ya. Berarti apa? Mata zaman, ayyana zaman. Kalau ayna? Ayana tadi makan, anna makan juga, haitsu makan juga, kaifa hal, i'rabnya sebagai hal. Nah, itu diperhatikan. Nanti insyaallah akan kita tambahkan apa yang berkait dengan bagaimana mengi'rabnya. Nah, sebelum itu kita latihan dulu ya. Nanti insyaallah penambahannya kita undang untuk pertemuan berikutnya. Sekarang kita ini aja memasuki latihan-latihan untuk memungkinkan teori yang sudah kita dapatkan. Melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin sampai apa latihannya? Hah? Aina ya? Nah, silakan ini ada soal antum coba bisa enggak untuk mengerjakannya. Letakkanlah adawat yang cocok yang menjazmkan dua fiil pada tempat yang kosong berikut ini. Ya. Di sini disebutkan tuqaddim lillaimi min ma'rufi yatanakkar lak. Tuqaddim, engkau berikan lilaimin, orang yang tercela. Ya, engkau berikan kepada orang yang tercela min ma'rufin kebaikannya, tenakkar laka, dia tidak akan bersyukur kepadamu, dia akan mengingkari kebaikanmu. Apa yang pas ini? Mata ya, mata tuqaddim lilaimi, kapan saja engkau berikan kepada orang yang hina, yang tercela kebaikan, ya tenakkar lak, dia akan mengingkari kebaikanmu. Ya, mata. Ya. Kemudian apa lagi nih? Yuqli'in nasu 'anil ma'asi yanalu ridallah. Manusia meninggalkan kemaksiatan, mereka mendapatkan ridha dari Allah. Apa yang pas? Yuqli'in nasu 'anil ma'asi yanalu ridallah. Apa? Adawat yang cocok. Yuqli itu meninggalkan. Ya, idma. Kalau idma seringnya pada syair ya. Ya bisa juga idma yuqli'in nas 'anil ma'asi yanalu ridallah. Bisa juga in, ya kan? In yuqli'in nas 'anil ma'asi yanalu ridallah. Mata juga bisa. Ya kan? Bisa. Ya tastaghfiru rabbakum yughdiq 'alaikum min ni'amih. Engkau minta ampun kepada Rabbmu, niscaya Rabbmu akan memberikan kepada kalian nikmatnya apa? Tastaghfiru rabbakum yughdiq jawabannya. Alaikum min ni'ami. Apa? Ya, bisa mata, bisa. Mata tastaghfiru rabbakum yughdiq alaikum min ni'ami. Ya. Yakun, ya, yakun fi dhamirika yadhhar min falatati lisanika. Yakun yang ada fi dhamirika dalam hatimu yadhhar akan tampak pada falatati lisanika. Yani pada ucapanmu yang falatat keceplosan seperti itu min falatati lisanik apa yang cocok apa mayakun fi dhamirik ataupun mah mayakun ya bagaimanapun engkau sembunyikan apa yang ada dalam hatimu yadhhar maka ini akan tampak juga min falatati lisanik, pada apa yang keluar dari lisanmu. Ya, kadang keluar gitu tanpa disadari. Ya. Kemudian antum diperintahkan untuk mengisi fil syarat yang cocok. Ya. Man titik-titik ikhwanahu, saudaranya, yakthur, sawabu, akan banyak kebenarannya. Man, siapa yang titik-titik ikhwanahu, saudaranya, yakthur, sawabu, akan banyak kebenarannya. Hah. Yusyawir misalkan, ya kan? Man yusyawir ikhwanahu, orang yang dia mengajak musyawarah temannya, yakthur sawabu, misalnya dia akan banyak mendapatkan kebenaran. Man, sulit ya, titik-titik biro'yi, dengan ro'yunya, pandangannya, yahlik, dia akan binasa. Man, ya'tamid misalkan ya, bersandar biro'yi, dengan ro'yunya, yahlik, akan binasa. Ya, apa? Ya, man yaqdi berarti ya, qada yaqdi, man yaqdi biro'yi, siapa yang dia memutuskan dengan semata-mata apa pikirannya, maka akan binasa. Sulit ya. In, ya, nokta-nokta, titik-titik, al-arda tahsudit samara, bumi engkau akan menuai buahnya. Apa? In tazra, in menanam, ya, enggak ada menanam. In tazra, ya, al-arda tahsud as-samara. Ya. Pengennya becian aja ya. Nih, izma titik-titik ala dunya tajni an-nadamah, engkau akan memetik penyesalan. Izma apa? Ala dunya jangan, tukhlid ala dunya, lebih memilih dunya. Iya, tajni an-nadamah, engkau kala akan menuai apa? Penyesalan. Ya. Mahma titik-titik ala Allah nazfar bil khair, misalnya kami akan mendapati kebaikan. Mahma, ya, natawakkal ala Allah, misalkan ala Allah, mahma natawakkal ala Allah nazfar bil khair. Sulit ya. Nah, sekarang gampang nih. Di sini disebutkan fi'il syarat dan jawab syaratnya, fi'il madhi antum ganti dengan yang mudhari'nya. Ya, lihat, man istahana bil mata'ibi faza bima yuridu. Man istahana, siapa yang dia istahana bil mata'ib, menjadikan ringan segala macam perkara yang berat, faza bima yurid, misalnya dia akan sukses mendapatkan apa yang dikehendaki. Ya, man istahana bil mata'ib, siapa yang menganggap enteng atau menjadikan mudah segala macam rasa berat, kesusahan, maka niscaya dia akan mendapati tujuan yang dia akan hendaki. Man istahana, ada fi'il madhinya apa? Yastahin, gitu ya. Istahana, yastahin, man yastahin bil mata'ib. Kemudian jawab syaratnya faza bima yurid, apa? Faza mudhinya apa? Yafuz, gitu. Faza yafuzu, yafuz bima yuridu. Ha. Lagi, mata samat makanatuka ishta aziza, kapan saja kedudukanmu naik tinggi, ishta aziza, engkau akan hidup dalam keadaan mulia. Samat yasmu, jadi apa? Mata tasmu, berarti kan mata tasmu sama yasmu itu irtafa, naik, meningkat. Mata tasmu makanatuka ishta, apa? Asha fil mudhari, apa? Asha ya'ishu, berarti apa? Ta'ish aziza. Ya, sulit ya? Ini gampang nih. Mata fa'altil khaira nilti thawaballahi. Mata fa'alti al khaira nilti thawaballahi. Jadi apa? Antum ganti fi'il syarat dan jawab syarat yang madhi menjadi mudhari'. Jadi apa? Mata fa'alti al khaira. Mata taf Ali, ya kan? Fa'ala yaf'alu, kan? Untuk anti apa? Taf'alina. Dijasimkan ya, Beh? Mata taf'ali al-khaira. Nilti. Nala yanalu. Berarti, Beh? Tanali thawaballah. Wah, ini syaraf, ini syaraf, mana syaraf ya. Lagi. Cukup dulu ya. Insyaallah nanti untuk pertemuan berikutnya akan kita jelaskan tentang keadaan-keadaan dari fi'il syarat dan jawabannya. Nanti akan dijelaskan kadang fi'il mudhari semua, kadang fi'il madhi semua, kadang satunya mudhari, satunya madhi, atau kadang berbalik. Setelah itu akan dijelaskan tentang kapan wajib untuk kita sertakan jawab syaratnya dengan fa. Ya. Cukup dulu ya. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka.